بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diperkenankan dengan berbagai macam bentuk fasilitas untuk bisa mendekatkan diri, meningkatkan ketaatan kita dan kedekatan kita kepadanya. Sungguh ini adalah pintu rezeki, ini sesungguhnya adalah karunia yang sangat besar. Inilah rezeki yang bukan sedikit itu. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan lanjutkan bahasan tentang munafik, karakteristik atau sifat-sifat munafik yang pada minggu lalu kita sudah membahas ayat 8 sampai ayat 13. Hari ini kita akan lanjutkan pada ayat 4 sampai batas waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 8 minggu lalu kita sudah membahas, tapi supaya nyambung bahasannya, saya mau mukaddimahi sedikit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia ada yang berkata, kami percaya kepada Allah dan hari kemudian, padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Munafik menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yaitu orang yang berlain apa yang diucapkannya dengan mulutnya dengan pendirian hatinya yang sebenarnya. Inilah tiga macam manusia. Satu, mukmin, percaya hatinya, percaya mulutnya, dan percaya perbuatannya. Yang kedua, kafir, hatinya tidak mau percaya, mulutnya menentang, dan perbuatannya melawan. Tiga, munafik, mulutnya mengakui percaya tetapi hatinya tidak, dan pada perbuatannya lebih terbukti lagi bahwa pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang tersimpan di hati. Beliau juga menjelaskan tentang asal kata nifaq atau munafik sebagai pelakunya. Kata nifaq berasal dari kata nafaq. Nafaq yaitu lubang tempat bersembunyi di bawah tanah atau bunker atau terowongan. Jadi kalau dilihat dari kosakatanya, memang orang-orang munafik itu penuh terowongan di dalam jiwanya. Ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau di ayat 8 tadi digambarkan mereka mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi bagi Allah mereka dianggap tidak beriman. Kriteria di ayat 9, mereka ini orang nekat, mungkin bukan karena berani tapi mungkin karena bodohnya yang luar biasa tentang Allah Subhanahu wa taala. Nekat saya maksud berani-beraninya menipu yang tidak bisa ditipu. Hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Siapa yang mau ditipu di sini? Allah dan orang yang beriman. Ini objek orang munafik. Padahal tidaklah yang mereka perdayakan kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka rasakan. Di sini dijelaskan bahwa menipu yang tidak bisa ditipu berarti menipu diri sendiri. Tapi yang lebih parah lagi, mereka tidak sadar dengan perbuatannya itu. Bagaimana cara munafik berdayakan Allah? Di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan, dengan mulut yang manis, kecindan yang murah, berlagak sebagai orang jujur, pura-pura sebagai orang yang beriman, fasih lidah berkata-kata, dihias dengan sabda Tuhan, sabda Rasul, supaya orang percaya dia bersungguh-sungguh. Ini menjelang Ramadan, Pilpres akan jadi bulan politik dan masjid akan ramai. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat Islam dari masuknya orang-orang munafik ke dalam masjid. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman, padahal dengan tidak mereka sadari, mereka telah memperdayakan diri mereka sendiri. Indonesia yang mayoritas muslim seluruh dunia tentu menjadi objek yang paling empuk untuk dijadikan sasaran munafikin ini. Ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka menambahlah Allah akan penyakit lain. Dan untuk mereka adalah azab yang pedih, dari sebab mereka telah berdusta. Jadi karakteristik yang ketiga, sifat orang munafik yang ketiga itu digambarkan sebagai orang sakit. Sakit apa? Sakit kalbu. Bentuk apa penyakitnya di dalam kalbu? Penyakit ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penyakit nifaq pada mulanya adalah karena pantang kelintasan, merasa diri lebih pintar. Kelintasan itu maksudnya keduluan barangkali kalau bahasa kita sekarang. Dia enggak mau didahului. Berat juga pekerjaan saya mempertemukan partai-partai Islam ini. Tidak mudah. Anda lihat, skeptis di antara mereka sendiri begitu tinggi. Baru tekanan-tekanan eksternal luar mereka juga begitu kencang. Ada yang tidak menginginkan partai-partai Islam ini bersatu. Baru pengalaman pahit masa lalu, Anda lihat. Pelan-pelan nanti saya akan coba jelaskan, cuma mudah-mudahan gak salah ngomong. Tapi yang ingin saya sampaikan, kemenangan sudah ada di depan mata buat umat Islam sebetulnya. Jalan untuk menang itu sudah terbentang. Pertanyaannya mau atau tidak mau itu saja sebetulnya. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Karena arus keinginan bawah ini untuk agar Partai Islam Bersatu itu begitu kuat. Namun Anda lihat semalam dan dari kemarin P3 dilanda huru-hara. PKB kapok dengan Islam. Karena punya pengalaman pahit ketika Gus Dur dijatuhkan. PAN juga dengan jalannya sendiri. PKS masih menunggu. PBB sudah pasrah. Kita lanjut dulu. Pada mulanya adalah karena pantang kelintasan, merasa diri lebih pintar. Ini awal munafik. Orang Yahudi dulu itu apa ya, bertakwa juga, taat sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Islam. Saudara-saudara, di lingkungan kita juga begitu. Kalau bicara tentang Allah semuanya ketemu, tapi kalau sudah bicara Rasulullah dan sunnahnya, di sini baru persimpangannya. Kedudukan rasa terdesak yang dilawan terasa lebih kuat. Inilah penyakit ingin tinggi sekepala tapi tidak mau mengaku terus terang. Jadi penyakit bahasa Buya Hamka, tinggi sekepala tapi tidak mau terus terang. Jadi orang-orang Yahudi pada masa lalu sebagai senior itu enggak mau kedahuluan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penduduk Madinah yang dahulunya adalah dipenuhi oleh eksistensi orang-orang Yahudi, ketika Muhammad datang lalu dianggap menyingkirkan mereka. Ini mereka tidak suka. Akan nyata-nyata menolak, takut akan terpisah dari orang banyak. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi pecah. Pengen menentang, kebanyakan orang ikut Muhammad, enggak ikut. Enggak enak, ikut juga serba salah. Itu pada masa itu. Maka bertambahlah penyakit jika mereka tidak berhenti dari suasana itu. Ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Karakter mereka yang selanjutnya selain sakit hati adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat kebaikan. Ini kalau kurang-kurang kuat idealisme, kita akan terbawa arus mereka. Berat menghadapi mereka itu. Dan sedikit yang tidak tertipu oleh mereka. Hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya yang bisa bertahan dari tipu daya mereka. Apalagi kalau kita sudah bicara politik. Ini kita duduk semeja dengan mereka, mulut sambil senyum, makan bareng dan bercanda, hatinya kemana-mana. Kita duduk bareng sama mereka, ada yang ingin cepat keluar duluan untuk mengambil opini di hadapan media. Ini gak gampang menghadapinya. Ya, saya berharap ide koalisi Partai Islam ini gak gembos, gak digiring kemana-mana. Tetapi memang tidak ada yang bisa jamin, karena satu-satunya modal untuk bisa terjadinya koalisi, dan saya ketika mengundang itu selalu menggunakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In uridu illal islah mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Keinginan untuk berislah itu enggak cuma hanya dalam konteks berpolitik. Islah ini baru terjadi kalau Allah yang mengizinkan. Dan syarat berislah itu ada di ayat ini. In uridu illal islah mastata'tu. Tidak ada yang kuinginkan, tidak punya kepentingan lain di dalam hatiku kecuali ingin terjadi perbaikan di antara umat Islam. Itu yang saya harapkan. Mastata'tu, semampu yang bisa aku lakukan. Artinya ada perjuangan keras sampai garis batas kemampuan. Tetapi hasilnya enggak usah banyak berharap. Saya juga enggak terlalu berharap banyak. Karena kalau sudah berkoalisi nanti siapa calon presidennya? Berani enggak mengusung satu calon presiden? Berani kalah enggak? Gitu kira-kira. Berani jadi oposisi enggak? Gitu umat Islam. Kalau enggak punya keberanian itu, masing-masing di kepala pasti punya agenda. Memang roadmap menuju Islam bersatu di Indonesia ini tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Tapi kalau prinsipnya wa ma taufiqi illa billah, baru bisa. Kalau kita semua bersabar nih jamaah, menunggu taufik Allah subhanahu wa ta'ala sambil berusaha. Taufik itu apa sih? Taufik itu adalah waffaqa yuwaffiqu taufiqan, bertemunya antara kehendak Allah dari langit dengan keinginan hamba di bumi. Ini yang disebut dengan taufik. Dan tidak ada yang bisa memberikan taufik satunya hati tokoh umat Islam dengan kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah yang menginspirasikan rasa berkehendaknya sehingga menjadi keinginan para pimpinan partai Islam itu. Tapi lagi-lagi persoalan mendasarnya adalah mereka belum merasa cukup dengan Islam. Ini persoalan besarnya. Sehingga perlu nasionalisme. Karena dianggap Islam itu tidak nasionalis barangkali. Akibat dikotomi-dikotomi, ada partai Islamis, ada partai nasionalis. Yang nasionalis berarti tidak Islam, yang Islam berarti tidak nasionalis. Makanya saya dikejar-kejar media dalam hal ini dan saya menutup rapat diri saya tidak mau komen. Pertama karena saya tidak punya kepentingan, in uridu illal islah. Kita lanjut deh. Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan istilah lempar batu sembunyi tangan. Jadi sikap jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan, tapi mereka menjawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat kebaikan. Ini tipe mereka, lempar batu sembunyi tangan. Dengan lempar batu sembunyi tangan, mereka berusaha menghalang-halangi perbaikan. Pembangunan rohani dan jasmani yang sedang dijalankan oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Hati mereka sakit melihatnya. Lalu mereka buat sikap lain secara sembunyi untuk menentang perbaikan itu. Kalau ditegur secara baik, jangan begitu. Mereka menjawab bahwa maksud mereka adalah baik. Mereka mencari jalan perbaikan atau jalan yang damai. Lidah yang tidak bertulang pandai saja menyusun kata yang elok-elok bunyinya, padahal kosong isinya. Nah, kita menghadapi lempar batu sembunyi tangan. Umat Islam kalau cuma ngaji dibikinin masjid sama orang munafik. Kalau cuma ngaji kayak begini, teriak-teriak Allahu Akbar, dibeliin sejadah sama orang munafik. Yang penting lu jangan lakukan dua hal, jangan berekonomi dan jangan berpolitik. Nah, ini suasananya dan berarti masuk ke wilayah ini ada resikonya. Ya, tapi saya belum melihat semangat anak muda, saya masih belum melihat ramainya di WhatsApp doang sama di BB Allahu Akbarnya itu sama bikin gambar. Setelah itu tidur lagi. Ini mungkin karena belum terdidik di rumahnya dengan mental amar ma'ruf nahi mungkar, orang tuanya enggak mendidik itu di rumahnya. Yang kedua, mereka enggak mendapatkan pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar di sekolah dan di kampus. Cuma akademik. Sehingga belum khatam mental self esteem, self konsepnya belum ada. Jadi ketika menghadapi sesuatu itu galau gitu. Padahal hari gini butuh anak muda. Anak muda itu umur berapa ya Pak ya? Bapak umur berapa Pak? 37, berarti masih muda dong kalau gitu. Ya, muda di sini 70 tahun ke bawah lah kira-kira begitu. Ayat 12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu perusak-perusak, akan tetapi mereka tidak sadar. Ayat ini telah membayangkan apa yang akan kejadian di belakang. Sebelumnya kan mereka melakukan kerusakan, tapi mereka mengaku melakukan perbaikan. yang akan membawa celaka bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari akibat di belakang. Begini, tokoh nasional manapun kalau Anda tanya, Pak, apakah dengan sistem pemilu baik legislatif maupun presiden, dengan sistem sekarang demokrasi yang kita sebut demokrasi dan sedang kita jaga ini, bakal melahirkan pemimpin yang bagus? Semuanya bilang, bakal lahir gak pemimpin bagus dengan cara seperti sekarang ini? Gak akan. Mulai dari ketua MPR, ketua DPR yang saya tanya nih, tokoh-tokoh ketua partai juga, gak akan, tapi gimana lagi gitu. Pertanyaannya, yang buat aturan ini siapa? Logika berpikir sosial kalau ingin lakukan sebuah perubahan, anak muda, begini. Dalam teori perubahan, umumnya manusia, ini sudah dalam dunia penelitian, di dunia pergerakan, yang berhasil lakukan perubahan di antara manusia itu maksimal 2% saja. 98% manusia itu gagal melakukan perubahan. Dan penyebab utama daripada kegagalan manusia melakukan perubahan adalah karena dia menggunakan cara-cara yang sudah lalu untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang diakibatkan oleh cara berpikir mereka yang lalu. Coba lihat. Masalah yang timbul hari ini kan akibat cara berpikir kita yang kemarin kan. Kira-kira bisa gak kita menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi akibat cara berpikir kita yang kemarin dengan cara berpikir itu lagi kita gunakan menyelesaikan masalah ini? Bisa gak? Gak bisa. Orang munafik ini merasa lebih pintar. Inilah rahasia pokok. Mereka merasa lebih pintar. Mereka tidak hendak menilai apa artinya beriman. Yang mereka lihat hanya kedudukan dari orang-orang yang telah menyatakan iman. Mereka pandang bahwa pengikut Muhammad itu hanyalah orang-orang bodoh. Sedang mereka orang pintar. Lebih banyak mengerti soal agama. Sebab mereka mempunyai kitab Taurat. Jazakumullah. Sekarang kita coba lihat materi nifaq yang kedua. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman seperti kalian beriman. Tapi apabila mereka telah bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka katakan begini kepada setan-setan, maksudnya adalah teman-teman munafik mereka, teman-teman kafir mereka, dan dalam tafsir dikatakan bahwa jika mereka bertemu dengan kepala-kepala munafik mereka, itulah karenanya digelari setan dan sejajar dengan setan. Pimpinan orang munafik itu sejajar dengan setan. Munafik itu berarti orang beragama atau bukan? Iya. Orang beragama, kalau kafir tidak beragama. Dan apabila mereka telah bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka katakan, sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami hanya mengolok-olokkan mereka itu. Jadi sikap mental mereka sebetulnya, kita ketika bertemu dengan orang beriman, pakai peci, pakai serban, ceramah di mimbar, mereka mengatakan, kami beriman seperti kalian beriman, tapi nanti kalau kembali kepada munafik-munafik mereka, mereka mengatakan, kemarin saya di masjid cuma mengolok-olok mereka saja, ternyata gampang bohongin orang Islam itu. Kasih duit aja ketua partai Islamnya, sampai kemudian dia takluk. Kenapa orang munafik seperti itu? Buya Hamka menafsirkan, karena mereka takut menghadapi kenyataan. Perangai munafik, bila berhadapan mulutnya manis, bila di belakang lain bicara. Kenapa? Karena kelemahan jiwa. Sebab itu takut menghadapi kenyataan. Lemahnya jiwa yang membuat mereka takut menghadapi kenyataan. Mereka mengaku bahwa mencampuri orang-orang yang telah menjadi pengikut Muhammad itu hanyalah siasat saja, sebagai olok-olok. Mereka merasa telah menang, sebab dapat memperolok-olok orang yang beriman. Pak JK bilang begini, Anda gak bisa bilang bahwa ini partai Islam, ini partai nasionalis. Apa yang disebut dengan partai Islam? Kan di PKB ada Rusdi Kirana, apa dia non-muslim? Bingung juga jawabnya memang. Tapi sekarang begini. Seandainya Anda jadi Rusdi Kirana, seandainya nih, coba belajar ilmu pemeranan, ilmu dramatisasi. Dan Anda berhasil taruh uang di sebuah komunitas Islam, lalu Anda mendapatkan penghargaan, kemudian Anda kembali kepada kelompok-kelompok Anda, ketemu James lagi, ketemu Anthony Salim misalnya, kira-kira Anda sebagai Rusdi Kirana akan bicara apa? Apakah Anda akan bicara begini pada James? Ternyata Islam itu memang hebat dan indah. Atau kira-kira Anda akan bilang apa sama James kira-kira? Ternyata mudah ya beli orang Islam. Mungkin begitu, atau mungkin yang ketiga ada alternatif lain kira-kira. Husnuzonnya kira-kira bagaimana? Saya berharap bisa membangun Indonesia bersama orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi gak usah sok tahu deh. Ini Allah sudah jelaskan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Terserah Anda lah dalam ijtihad politik Anda, silakan saja. Ya, istilahnya Pak Surya Darmali, ini ijtihad politik saya, walaupun prosedurnya tidak ditempuh. Seharusnya sebagai pemimpin, sebagai orang tua di dalam, yang namanya anak buah lagi marah, ya anak-anak lagi kecewa, ya datang aja lah gitu. Atas nama Rapimnas, kalau memang berjiwa besar gitu ya. Ini bapak punya anak atau bapak punya adik, kemudian bapak-bapak ini dikecewakan oleh mereka, gimana, musuhin atau datengin? Ya namanya anak-anak biasa kan, ngambek-ngambek dikit begitu kan, datengin aja, ada apa gitu. Sama yang dulu-dulu juga gitu kok ceritanya, cerita siapa ya. Itu kemarin ceritanya, ya sudahlah panjang kalau mau diceritain. Mereka mengaku bahwa mencampuri orang-orang yang telah menjadi pengikut Muhammad itu hanyalah siasat saja sebagai olok-olok. Mereka merasa telah menang sebab dapat memperolok-olokkan orang yang beriman. Dia bilang gampang kok beli Indonesia cuma 1 miliar kan. Dapat 100 juta suara, masing-masing 10 dolar, selesai. Begitu murahnya negeri ini. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi enggak usah khawatir. Meskipun kita sedikit, meskipun kelihatan lemah, bangkit, semangat, terus suarakan. Inna kaida syaitani kana dha'ifan. Tipu daya setan itu lemah. Sihir persepsi mereka, sihir prediksi-prediksi mereka sekarang sudah terbukti. Di pertemuan seluruh ormas Islam, terus terang saya berbicara di ruangan, mungkin ada di antara bapak yang hadir, saya bilang begini, ormas Islam, MUI ini milik Anda semua. Tapi kemarin MUI digebukin gara-gara kasus emas GTIS, di situ ada Pak Amir dan juga. Dan daya saya masih di MUI, itu orang-orang Cina itu, sampai mukul tembok dan ada tembok MUI yang jebol. Seandainya wartawan tahu ini memalukan rumah umat Islam ini. Sudah tahu MUI digebukin, mana ormas Islam tidak belain MUI begitu. Pikir dirinya sendiri-sendiri. Dan di situ ada Pak JK juga, saya bilang. Di sini memang ada politisi Muslim yang bernurani Islam dalam berpolitik, tapi saya ingin agar keputusan majelis ulama bukan keputusan politisi yang berhati Muslim, tetapi keputusan berdasarkan pendapat ulama berjiwa panglima. Terserah suka atau tidak suka, tapi alhamdulillah Pak Jika masih menerima saya dan dengan tepuk dada dia bilang, saya bangga punya orang bone seperti ini, dia bilang begitu. Tapi nggak apa-apa, memang dibutuhkan orang muda yang berani bersuara, dan ini saatnya umat bersatu. Dan sudah kelamaan kita seperti ini. Bagaimana anak muda siap bangkit? Kalau kita nggak bergerak, Allah nggak tolong kita. Allah yang akan memperolok-olok mereka. Jangan khawatir, dan akan memperpanjang mereka dalam kesesatan. Mereka resah gelisah. Mereka diperolok-olok Tuhan. Merekalah jadinya yang diperolok-olok Tuhan. Dan kesesatan itu diperpanjang, sehingga mereka tidak sadar sama sekali. Mereka menjadi tidak tentu, rebah tegak, kehilir kemudik, tidak menentu, resah gelisah, serba salah, sebab hanya mengambil muka ke sana, menarik hati kemari. Pusing jadi orang munafik itu, apalagi di masa seperti sekarang ini. Saudara-saudara, saya sebetulnya sangat memaklumi kenapa SDA seperti itu. Kenapa kemudian Muhaimin pergi ke sana? Kenapa kemudian Hatta Rajasa pergi ke situ? Saya mengerti. Kenapa? Sebab hasilnya seperti sekarang ini mereka nggak tahu sebelumnya kan? Sehingga sebelumnya mereka kurang percaya diri dengan Islamnya, apalagi Islam lagi dibantai kemarin. Tapi kan sudah terbukti bahwa prediksi mereka salah. Mereka mengkebiri Islam, mengkebiri MUI, mengkebiri ormas Islam, bahkan membuat citra-citra buruk terhadap partai Islam. Kenyataannya berbalik. Harusnya mereka bangkit, tapi masih ada yang melemahkan. Ustaz, enggak usah terlalu percaya diri. Pemilihan legislatif enggak sama dengan pilpres. Di situ lagi jebakan pemikirannya. Kok enggak tobat-tobat ya dengan cara berpikir ini? Jokowi efek udah kelihatan, enggak ada efeknya. Ustaz beda, itu pileg, sekarang pilpres. Oke. Berarti saya mesti bikin jurus baru lagi ini untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memperolok-olok mereka. Dan sekarang sebetulnya sudah kelihatan Allah memperolok-olok mereka itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Berapa banyak pedaya mereka terhadap Islam dibantai semua. Saya bilang di depan orang-orang ormas Islam. Ormas Islam ini kan dipojokkan, sampai MUI pun dipojokkan. Partai Islam sudah dipojokkan. Tapi sekarang nyatanya beda kan. Allah yang balik perolok-olokan mereka kan. Angka mereka gak sampai 20 kan. Prediksinya sampai 37% kan. Prediksi mereka partai Islam mati kan? Tapi apa yang terjadi sekarang? Mestinya kan bangkit bahwa Allah sudah perolok-olokan mereka. Tapi sihir persepsi, sihirul bayan masih terus berjalan. Jamaah rahimakumullah. Gimana? Tolong support saya. Apakah masih perlu saya lanjutkan mempersatukan agar terjadi koalisi ini? Hah? Sampai sekarang SMS mereka, yang saya SMS mereka, kita sudah komit, baru 2 orang yang menjawab. Tapi saya masih teleponan semalam, hampir jam 1 malam sama Hidayat Nur Wahid. Dia minta izin, gak bisa pertemuan seperti yang sudah saya janjikan karena ada tugas DPR ke Norwegia. Tapi yang saya pentingkan memang Anies Mata dan Helmi Aminuddin. Yang saya butuhkan adalah Hatta Rajasa dan Amin Rais. Yang saya perlukan Surya Dharma Ali dan Kiai Maimun. Yang saya butuhkan Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban. Yang saya butuhkan adalah Muhaimin Iskandar dan Majelis Syuranya. Duduk bersama, setelah itu saya akan kunci mulut. Yang penting Anda semua bertemu dari hati ke hati. Cuma itu. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Jangan sampai umat Islam cari pemimpin, ya yang penting jangan dari dia. Kan repot kalau udah begitu. Kita akan dapat pemimpin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul nanti. Orang tengah yang gak jelas kiblatnya kemana. Coba bayangkan. Umat Islam disuruh memimpin calon pemimpin yang pokoknya bukan dari PKS, bukan dari PKB, bukan dari P3, bukan dari PBB, bukan dari PAN. Jadi dari siapa dong? Dari Gerindra gitu. Dari PDIP. Kan dia usir Islam juga. Kan kalau berpikirnya kayak begitu nanti, kalau cara berpikirnya begitu nanti, sama aja nanti yang kita pilih adalah Abdullah bin Ubay ketika Aus dan Khazraj berantem, ada orang tengah yang gak mau ribut dan dia bisa berkoalisi dengan Yahudi. Yahudi pilihkan dia. Jadilah Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpinnya Aus dan Khazraj. Dialah musuh besar Rasulullah SAW ketika Rasul ke Madinah. Masa mau begitu lagi sih? Si Aus bilang yang penting jangan Khazraj. Yang Khazraj bilang jangan Aus. Akhirnya yang dipilihkan apa? Yang sesuai dengan Yahudi juga pada akhirnya. Selalu begitu jadinya. Sedikit relaksasi. Ini ada istilah menarik. Ya'mahun oleh Buya Hamka berdasarkan pendapat dari bahasa Melayu kuno, hundang hundek. Saya sendiri tidak paham bahasa ini. Hundang hundek. Ini ada cerita beliau bilang. Ketika menafsirkan ya'mahun, ini hitung-hitung tambah bahasa kata Melayu kuno lah. Ketika engku-engku lebay belajar tafsir, ini sudah sambil ngantuk nulisnya semalam nih. Engku lebay itu apa maksudnya, Pak? Engku lebay. Jadi istilah lebay ini bukan baru sekarang ya. Labay ya. Apa? Labay. Labay itu apa? Ustaz. Ketika engku, tapi tulisannya lebay. Labay ya bacanya. Ketika engku-engku labai belajar tafsir Al-Quran karangan Al-Baydawi yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno, kalimat ya'mahun diartikan hundang-hundek mereka itu. Maka bertanyalah penulis tafsir ini kepada ayah penulis, maksudnya Buya Hamka bertanya kepada ayahnya, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Apa arti yang tepat dari hundang-hundek itu? Ayah Buya Hamka menjawab, sebagai ular kena kencing. Hundang-hunda itu seperti ular kena kencing. Melonjak ke sana, melonjak kemari. Jadi kalau ada ular kena kencing, begitulah ya'mahun. Mereka diperpanjang rasa resah gelisahnya. Begitu Allah memperolok-olok mereka. Melonjak ke sana, melonjak kemari. Telah banyak yang dikerjakan tetapi tidak puas. Sebab hati kecil yang di dalam itu pun masih bersuara terus mengakui bahwa yang dikerjakan itu memang salah. Tapi tidak mempunyai upaya buat melepaskan diri dari dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan Allah memperpanjang mereka ke dalam kesesatan. Saya itu duduk di kantor DPR, ketua DPR Pak Marzuki Ali, saya tanya dulu, apa Bapak optimis dengan sistem pemilihan seperti ini akan ada pemimpin Indonesia yang bagus? Enggak akan, Pak Ustaz. Dengan sistem pemilu seperti ini enggak akan ada lahir pemimpin yang bagus. Saya pikir kalau ketua DPR ngomong begini gitu kan, dan di tangannya lah undang-undang, terus gimana dong yang Pak Ustadz ini? Apakah akan lahir pemimpin bagus dengan cara seperti ini? Kebanyakan orang pemilu itu kan cap-cip-cup. Terbang kuncup. Apakah lahir pemimpin yang bagus? Tetapi yang bisa menentukan undang-undang pun berkata begitu dan tidak berdaya. Jangan-jangan Indonesia pada posisi ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Diperpanjang kita dalam kesesatan kita. Tapi insyaallah harus optimis. Makanya harus ada perubahan dan kita harus berubah dan kita harus merubahnya. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Barter kebenaran dengan hawa nafsu. Orang munafik itu menukar kebenaran dengan hawa nafsu. Bahwa Nabi SAW telah datang membawa petunjuk, hudan. Hati kecil mereka sebagai insan yang berakal mengakui bahwa petunjuk Tuhan yang dibawa Nabi itu adalah benar. Akibat hawa nafsu dan pedayaan setan halus dan kasar, maka menanglah hawa nafsu dan setan. Itu bahasa beliau. Jadi kronologis, kenapa bisa tertukar kebenaran dengan kesesatan. Lalu diadakanlah pertukaran badan, petunjuk diserahkannya pada orang lain, dan dolalah kesesatan diambilnya buat dirinya. Fama robihat tijaratuhum, bahasa Buya Hamka, tidaklah berlaba perniagaannya. Tidaklah berlaba perniagaannya. Awak sudah payah, resah gelisah siang malam, berniaga pendirian. Disangka gelas berlaba, rupanya pokok tua yang termakan. Pokok tua yang termakan itu maksudnya apa, Pak? Modal awal yang kemakan. Jadi dalam tafsir dijelaskan, fama robihat tijaratuhum, jangankan untung, modalnya saja enggak balik. Itu orang yang menukar kebenaran dengan kesesatan itu. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Kadang orang seperti ini digambarkan Buya Hamka, kisi-kisi kejiwaannya, kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hati, apa hasilnya yang telah aku kerjakan? Ini orang munafik, begitu ada kesadaran, kadang muncul pada jiwanya. Aku halangi kebenaran dalam pertumbuhannya, namun dia berkembang juga. Dan aku sendiri tidak tentu rebah tegaknya. Jadi dia sendiri menghalangi kebenaran, gitu. Kalau istilahnya Pak Fahri Ali, kira-kira begini. Sebetulnya Partai Islam dengan Partai Nasionalis itu beda-beda tipis. Karena Partai Islam gak bercita-cita mendirikan negara Islam. Dan gak ada orang Islam di Indonesia ini mayoritas yang mau menginginkan negara Islam. Begitu kan? Dan kalau ada yang mendirikan negara Islam di Indonesia ini, makar sudah itu. Sudah mulai makar itu. Jadi penghalang di kita ini banyak sekali. Yang tidak menginginkan. Bahkan kalau statutanya atau yayasan partainya itu Islam, mereka kadang-kadang berdebat juga di dalam, jangan pakai Islam, atas nama strategi lah, apalah pokoknya. Yang jelas, kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hati, apa hasilnya yang telah aku kerjakan? Aku halangi kebenaran dalam pertumbuhannya, namun kebenaran berkembang juga, dan aku sendiri tidak tentu rebah tegaknya. Aku menggonggong laksana anjing, menggonggong kafilah lalu tengah malam. Namun gonggonganku hilang dalam suasana malam dan kafilah itu jalan terus. Jadi orang munafik kadang-kadang ngerasa jadi seperti anjing yang menggonggong, menggonggong kafilah yang berjalan di tengah malam. Tapi kafilah terus berlalu, gonggonganku hilang di telan suasana malam. Begitulah sifat orang munafik itu. So, sebagai orang mukmin sudahlah, the show must go on. Jadi gimana? Koalisi Partai Islam lanjutkan? Semangat. Berarti rakyat harus menunjukkan itu. Bilang sama mereka, hey, 32% suara itu suara kami. Jangan kau jajakan seenak udelmu ya. Harus ada yang ngomong kayak begitu. Baru mereka sadar lagi. Sebab mereka mengira ini adalah tiket yang dikasih kepada mereka. Mereka boleh jual kemana saja. Untuk bisa naik mobil mewah. Untuk bisa beli rumah lagi. Untuk bisa jalan-jalan. Untuk bisa melakukan apa saja. Bahwa mereka sudah dikasih tiket gratis, cek kosong. Umat Islam harus bersuara, gak boleh seenak udah lu jajalin, dijajakan kemana-mana ini, tiket ini. Anda tahu yang menunjuk itu, orang sebelum mencoblos nama Anda, orang sebelum mencoblos partai Anda, dia sholat hajat semalam, dia berdoa sama Allah, mudah-mudahan negerinya baik. Kok Anda seenak-enaknya untuk, harus ada itu yang bersuara seperti itu, sampai ke mereka. Anak muda siap? Anda harus bergerak di media sosial. Anda harus membuat sebuah karya besar untuk bisa mereka dengar. Anda harus bergerak. Dan tidaklah mereka dapat pimpinan. Wa ma kanu muhtadin. Selama orang-orang ini munafik dan kita berada dalam kemunafikan, tidaklah mereka dapat pimpinan. Bagaimana mereka akan dapat pimpinan, padahal pimpinan itulah yang mereka tentang selama ini. Padahal Muhammad SAW itulah yang pimpinan. Lain dari itu tidak ada pimpinan lagi. Muhammad SAW pimpinan kita. Jangan cari selain Muhammad. Dan kebenaran hanyalah satu. Di luar kebenaran itu adalah batil. Kalau mengelak dari pimpinan wahyu, berarti mengambil pimpinan untuk terus sesat. Itulah pimpinan setan. Saya ingin tutup di ayat ini. Kalau mau tahu kita munafik atau bukan saat ini, siapa yang kita jadikan pimpinan? Kalau sudah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan pimpinan untuk menegakkan Indonesia, maka kita sudah mengambil setan sebagai pimpinan. Kalau kita tidak mau menggunakan wahyu sebagai pimpinan, berarti memang kita sudah menjadikan pimpinan kita adalah wattabahu ma tatlu syayatinu. Mereka dan kita semua akan ikut undang-undang setan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.